Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan dari tema bab al-warith al-irth, kitab al-irth, yang sampai pada pembahasan siapa yang mendapatkan berapa syahsan? Sulus. Sulus sudah sulus? Sudus. Seperenam. Nanti akan kita bahas siapa saja yang mendapatkannya. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan tersebut. Fadhil Syaikh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, was-sudusu fardu sab'an. Fardu sab'atin. Ayatay. Yang mendapat harta waris ada seperenam bagian. Yang mendapat harta waris seperenam bagian ada 7 orang. Iya. Muallif di sini berkata was-sudusu fardu sab'atin. Yang berhak mendapatkan seperenam itu ada 7 kelompok atau 7 bagian. Ya, fadhil Syekh. Al-umum al-waladi aw waladil ibn. Yang pertama, ibu jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Awisnaini fasa'idan. Satu dulu, pertama dulu. Pertama adalah ibu. Sebelumnya telah kita bahas bahwa ibu mendapat sepertiga. Ya. Tapi bila ada anak dari yang meninggal, maka ibu dari si mayat ini berubah menjadi seperenam. Ya. Baik anak dari si mayat atau cucu. Ya. Terus Syekh. Al-umum al-waladi aw waladil ibn, ibu jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Ya. Berarti seseorang wafat laki-laki, ya. Dia ada anak laki-laki. Ibunya ada juga. Ya. Berapa ibu dapat? Sepertiga. Seper 6 ya. 6 seperenam. Atau seorang wafat, dia tidak, anak laki-lakinya sudah wafat, tapi dia punya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal ini. Iya. Maka ibu dari si mayat dapat berapa? Seperenam. Seperenam juga. Fadhil Syekh. Awisnaini fasa'idan minal ikhwah wal akhwat, atau dua orang lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Wahuwa terusin. Wahuwa dari jaddati inda adamil Ya, baik. Atau yang mendapatkan seperenam ini adalah dua orang atau lebih, tiga orang kah, dua orang, tiga orang, empat, seterusnya. Dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari yang meninggal. Seorang meninggal, dia punya dua orang saudara laki-laki atau dua orang saudara-saudari perempuan masih hidup, atau satu saudara laki-laki, satu saudara perempuan. Maka ibu dapat berapa? Seperenam. Ini dimaksud oleh mu'alif di sini. Wa huwa lil jaddah inda adamil Ya. Bagian yang kedua yang mendapat seperenam, nenek ketika tidak ada ibu. Ketiga berarti ini kan ya. Terus saja. Baik. Kemudian yang mendapat seperenam juga adalah nenek. Ibu dari ibu. Tapi kalau ibu dari bapak, bukan maksud di sini nenek di sini. Jadi maksud nenek di sini ibu dari ibu. Dia mendapatkan 1/6. Oleh karena itu hak ibu yang 1/3 berubah menjadi 1/6. Baik, terus. Wali binti ibni ma'a binti sulbi. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan langsung. Iya. Seseorang wafat, kemudian dia punya bintul ibn. Dia punya anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ini sudah wafat. Anak laki-laki ini punya anak perempuan. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki dari si yang meninggal. Ma'a bintus sulbi. Ada anak perempuan. Anak perempuan mendapat berapa? 1/1/5. Takmilat ats-tsulutsain diistilahkan oleh para ahli fikih. Menggenapkan hak anak perempuan 2/3, maka cucu tadi mengambil 1/6. Paham Ustaz Isa? Kan kalau 1/2 dari 2/3 sisanya berapa? 1/3 atau 1/6 boleh saya. 1/6 saja. Maka takmilatul tsulutsain menggenapkan agar dia jadi 2/3 ini diambil oleh anak cucu perempuan dari anak laki-laki tadi. Terus. Nah. Wa huwa lil ukhti min al-abi ma al-ukhti min al-abi wal um. Kemudian saudara perempuan seayah. Ulangi. Wa huwa lil ukhti min al-ab. Kemudian saudara perempuan seayah. Iya. Jika bersama saudara perempuan seayah dan seibu. Saudara atau saudari? Saudari perempuan seayah seibu. Saudari seayah sama dengan posisinya tadi dengan anak laki-laki dari anak perempuan dan anak laki-laki. Dia mendapatkan takmilatul tsulutsain. Menggenapkan 2 menjadi 2/3. Baik. Wa huwa fardul abi ma'al waladi aw waladil ibn. Kemudian ayah jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Ya. Ini mendapatkan 1/6 ya. Terus. Wa fardu jaddi inda adamil abi. Dan kakek jika tidak ada ayah. Ya, sama tadi dengan nenek tidak ada ibu. Terus. Wa huwa fardul wahid min waladil dan saudara seibu. Saudara seibu kalau 1 orang, dia mendapat 1/6. Selesai, Syekh. Baik, kita terima. Baik. Pendengar dan pemirsa JTV, demikian 7 bagian dari hak ahli waris yang mendapatkan 1/6 bagian. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan bab ini atau mungkin dalam pembahasan muamalat yang lain. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali di 021-823-6543 dalam pembahasan bab waris. Di kesempatan pagi ini kita telah menyimak dan mendengarkan penjelasan Ustaz bagian yang mendapatkan 1/6 dari hak waris mayat. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Rizal Singkawang, Kalimantan Barat. Ahlan Pak Rizal, silakan. Awan Ustaz, masalah ini Jakarta Ustaz. Ada kerabat mengatakan bahwa dia membayar zakat itu per bulan. Dikhawatirkan kalau sampai nisab, sampai haul itu berat katanya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz dengan hal ini? Jika mencapai haul akan memberatkannya. Ustaz. Sekuan Ustaz, sejak kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih. Nyicil zakat kewajiban gitu maksudnya. Boleh. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya boleh. Cuman, andai pada waktunya dia tidak wajib zakat, dia tidak mungkin narik lagi dari fakir miskin. Iya. Umpamanya perkiraan saya hitung. Perkiraan zakat saya tahun depan, saya akan mengeluarkan uang sebanyak 12 juta. Lalu daripada berat, ya sudah per bulan saya kasih sejuta, sejuta, sejuta, sejuta. Pada bulan ke-6 sudah 6 juta keluar, bangkrut saya. Ada kewajiban zakat nantinya? Tidak. Tidak ada. Insyaallah. Tapi ini bisa ditarik lagi enggak? Enggak. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Demikian Pak Riza, artinya diperbolehkan Ustaz ya kalau kita mengambil per bulan. Tapi tidak baik. Naam, Ustaz, masyaallah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Pak Riza. Halo. Ya, di 021-823-6543. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan Matan Abu Syuja dalam bab waris. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Zahra dari Bekasi. Ustaz. Silakan Abu Zahra. Afwan Ustaz, mau tanya soal waris. Seorang ibu hanya punya dua anak perempuan. Yang meninggal siapa? Ma, ibu. Dia enggak punya suami, enggak punya orang tua. Enggak punya anak laki-laki, Ustaz. Sebentar. Enggak punya suami dan meninggal duluan. Iya, suami sudah meninggal duluan. Orang tuanya sudah meninggal duluan. Orang tua bapak ibu sudah meninggal duluan. Sudah meninggal duluan. Dia punya hanya punya saudara perempuan. Saudari dan, perempuan berapa orang? Saudara perempuan ada dua. Anak enggak ada? Anak anak perempuan saja. Berapa orang? Dua orang. Terus? Itu saja Ustaz, warisnya? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Nah, bagian dari mereka masing-masing berapa Ustaz? Baik. Ya, syukur Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam kasus ini, para ahli fikih menamakannya seperti dinamakan oleh Allah, kalalah. Mana tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan dua orang, dia mendapat 2/3. Sepertiganya sisanya untuk saudari. Ini pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama dalam kasus ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saudara-saudari perempuan artinya mendapatkan bagian ya Ustaz. Sisa. Nah, masyaallah. Baik. Demikian Abu Zahra pembagian dari persentase waris yang ditanyakan barakallahu fik. Kita terima kembali telepon yang ketiga. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan ibu bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat silakan di 0819-896543. Kita masih terima via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Raihan di Kreo. Silakan Abu Raihan. Di mana? Kreo. Gini Ustaz, melenceng dari pembahasan Ustaz. Mengenai berlian Ustaz. Kreo. Kenapa Ustaz? Tempat berlian untuk Kreo. Iya Ustaz, gini Ustaz. Saya umur hampir 50 tahun Ustaz. Kena kodorowa, kena penyakit jantung, pembuluh, katupnya sudah bocor Ustaz. Dokter memponis saya harus dioperasi Ustaz. Sedangkan biaya operasinya sangat mahal Ustaz, di atas 100 juta Ustaz. Rekan-rekan dan teman-teman menyarankan saya membuka BPJS Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Atau buah Ustaz, keadaan saya begini Ustaz? Iya, tapi ikut BPJS kalau tidak mampu dengan biaya sendiri. Iya. Halo? Iya, nanti insya Allah itu saja pertanyaannya Bapak. Iya, sudah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. BPJS pada dasarnya masih mengandung unsur riba dalam bentuk denda keterlambatan. Nah. Akan tetapi mudarat riba itu di bawah mudarat jantung. Hah? Dosa riba masih mungkin diampunkan oleh Allah Jalla fi'ula. Jantung Anda masih mungkin disihatkan oleh Allah Jalla fi'ula. Akan tetapi secara tinjauan ilmiahnya akan membahayakan hidup Anda. Maka yang terbaik menurut saya, wallahu ta'ala, bila tidak mampu, ya, ikut BPJS. Semoga Allah ampuni karena Anda terpaksa. Illa idza turirtum ilaih, kata Allah. Kecuali bila kalian terpaksa melakukan hal yang diharamkan tersebut, maka boleh. Seperti makan bangkai bagi orang yang lapar, kelaparan. Masya Allah, jazakumullah khair. Demikian Bu Zahra, barakallahu fik, dan semoga Allah angkat penyakit antum. Ya, demikian jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khair, syafakallah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Jafar di Selatan, Pak. Silakan Pak Jafar. Ya, gini Pak, mau nanya masalah warisan nih Pak Ustaz. Nah, ini kan ada orang tua kan, ibu bapak sudah meninggal. Kenapa? Bapak sudah meninggal? Ya, meninggalkan 8 anak, 3 pria, 3 laki-laki, 5 perempuan. Meninggalkan istri tanah. Bapak dan meninggal itu ibu atau ibu tiri? Istri masih ada Pak. Istrinya masih ada. Ibunya masih ada. Anaknya semua. Istri masih berapa ada. Orang? Istri satu. Terus? Ya. Terus meninggalkan terwasi itu tanah berupa tanah itu 4 hektar Pak. Masya Allah. Kakek dan nenek Anda dah meninggal dulu, sudah meninggal, sudah meninggal, Pak. Ya. Tanah berapa hektar? 4 hektar Pak. Terus apa lagi? 4 hektar Ustaz. 4 hektar itu saja ya, Pak, tanah saya. Halo. Apa lagi peninggalannya, Pak? Itu aja Pak. Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan cuma cara pembagiannya Ustaz. Ya. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Nah, dalam hal ini kita bagi seperti pembagian Allah sampaikan dalam Quran, Al-Quran, yaitu istri satu orang. Itu istri berapa orang? Berapa bagiannya Ustaz? 1/4. Kalau tidak ada. Kalau tidak, 1/8 kalau ada anak. 1/8 istri. Nah. Sisa untuk anak laki perempuan. Nah. Dengan pembagian laki-laki 2, perempuan 1 bagian. Laki-laki 2 bagian dikali 3 karena jumlah mereka 3, 6. 6 tambah 5 11. Sisanya dibagi 11. Nah. Maka Bapak Ja'far pertama ambil 1/8 dari tanah tadi kasih ke ibu. Sisanya 7/8 itu dibagi 11 dengan pembagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau umpamanya Anda rela dan redo membagi tanah tadi dengan batasan-batasan yang Anda tentukan sesuai dengan persentase ini, alhamdulillah. Kalau tidak, jual. Jual dan uangnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan tadi. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kita terima satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, silakan Bu. Kurang jelas. Ya, agak keras suaranya ya Bu ya. Ya, Ustaz. Kalau mohon maaf ibu, sepertinya suaranya tidak bisa kami dengar dengan jelas. Kalau aku mau menjual rumah. Ibu mau menjual rumah? Nah lalu saya nggak tahu prosedurnya gimana. Terus pembeli bilang nanti kajian mutahani ibu sendiri, yang saya kajian pembeli sendiri. Ibu mungkin pelan-pelan, suaranya tidak jelas sekali. Iya. Baik, ibu mau menjual rumah? Iya. Baik. Nah, jadi nanti kita akan dikenakan pajak. Kemudian pembelinya atau siapa yang mengenakan pajak? Iya. Dia bilang kita nanti surat-surat semuanya saya yang urus, tapi nanti pajak masing-masing. Kalau saya bilang semua administrasi semua diri, bagaimana? Kalau semua administrasi kenapa? Saya serahkan ke dia. Diserahkan kepada pembelinya begitu? Iya, begitu. Baik, jadi ibu hanya menjual rumah nilai bersih saja begitu ya? Iya, lalu dia bilang kalau nanti rumah ini ingin dijualin lagi, terus diminta komisi, boleh apa enggak ya? Baik, ya insya Allah difahami, jazakallah khair. Tapi ibu ini baik, ingin menjual rumah, Ustaz. Ingin menjual rumah, kan, tetapi pembelinya mengatakan ada pembagian nilai pajak dari penjualan yang nanti diberikan kepada masing-masing. Bagaimana kalau saya menyerahkan semua pembayaran atau administrasi kepada pembeli? Jadi dia menjual dengan nilai bersih. Boleh, mereka bersetuju. Nah. Ah, taib, Ustaz. Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang Muslim itu mereka memenuhi persyaratan mereka. Sekarang, si pembeli menyetujui persyaratan hal tersebut, boleh. Nah, Ustaz. Demikian ibu, diperbolehkan insyaallah secara hukum syar'i, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian buah yang cabangnya mengarah ke tetangga, Ustaz? Pertama, minta keriduan tetangga. Siapa tahu cabang tersebut merusak rumahnya. Nah, bila mereka mengizinkan, tetangga tersebut mengizinkan, insya Allah tidak ada masalah. Adapun pembagian buahnya, terserah Anda. Ya, asalnya ini adalah milik Anda, berapa yang ingin Anda sedekahkan, berikan kepada dia adalah Anda. Allah yang berfirman. Jazakumullah khair. Tetapi tetangga berhak, boleh, bukan berhak, boleh dia bila mengambil buah yang condong ke rumahnya tanpa izin, boleh. Boleh, Ustaz. Dan juga boleh ditebang, Ustaz. Tebang tidak boleh. Walaupun nanti akan merusak. Kalau akan merusak, sampaikan. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW tidak seorang pun memperoleh banyak dari riba, melainkan adalah akibat urusannya kepada yang sedikit, Ustaz. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sedikit dalam hadis di atas, Ustaz? Hancur hartanya. Masyaallah. Riba dalam makna kata bahasa Arab itu artinya bertambah, tetapi orang yang melakukan riba tidak bertambah hartanya, jadi hancur kata Allah. Contoh yang paling jelas, negara manapun yang melakukan transaksi riba seperti Amerika umpamanya, lihat, mereka mengalami inflasi setiap tahunnya. Negara kita juga enggak jauh bedanya karena mengikuti si riba tersebut. Wallah ta'ala. Masyaallah. Taib, jazakumullah khairan. Walaupun bertambah, pertambahannya semu, ya, Ustaz, ya? Semu. Tambahan angkanya, hakikatnya tidak bertambah. Taib, masyaallah. Demikian, barakallahu fiik yang bertanya dan jazakumullah khair. Kami angkat kembali. Saya Ratih dan dari Sumatera Selatan. Suami saya telah meninggal, Ustaz. Suami telah meninggal dan saya memiliki 3 anak. Suami saya, mertua saya melarang saya untuk menikah kembali. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Mertua melarang untuk menikah kembali. Bagaimana hukumnya secara syariat? Hukumnya, larangan tersebut tidak ada fungsinya. Hari ini dia melarang, besok Anda nikah, halal. Masya Allah. Jazakallah khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, di pembahasan di luar tema, di tempat saya, di tempat kerja suami, suami dilarang atau dilarang karyawannya untuk memelihara jenggot, Ustaz. bagaimana solusinya di sekolah khairan? Ya Allah, mungkin kepada ustaz yang lain lebih baik ditanyakan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri memiliki harta dan wafat meninggalkan suami, kemudian satu orang anak laki-laki dan ibu kandung. Berarti ahli warisnya? Iya, suami. Suami. Satu orang anak laki-laki dan ibu kandung. Anak laki-laki, ibu. Terus? Berapa bagian yang diterima oleh ibu Ustaz dari ibu Ari di Sidoarjo? Ibu mendapat 1/6 dari keseluruhan harta karena yang meninggal ada anak laki-laki. Nah, tapi masya Allah. Dan ayah mendapat 1/4. Ayah nggak ada, suami ya? Suami, nah, suami dapat. Ada anak laki-laki. Nah, suami karena ada laki-laki dapat 1/4. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah, kemudian ibunya menikah dan atau sedang hamil, apakah mendapatkan warisan dari ayah yang sudah meninggal? Artinya pertanyaannya mungkin kami singkat kembali, anak yang terlahir di luar nikah Ustaz, apakah dapat warisan? Tidak. Jadi sudah kita bahas di awal dahulu pembahasan tentang masalah waladu zina atau anak hasil di luar nikah yang sah. Tah, cukup. Tah, masya Allah. Jazakumullah khairah. Nah, ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan waris dalam pembagian 1/6. Dan sebagai ikhtiar Musa, silakan. Ya, semoga apa yang telah kita jelaskan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah dalam permasalahan harta mereka di dunia dan di akhirat. Subhanakallah bihamdika. Shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.